31 ada di Porong, tepatnya di Lajuk. Juga banyak banget bintang tamu yang bakal memberikan yang terbaik. Oke, langsung saja bersama dengan Revata, ada Fuji Musik dan juga ada Eko Soting. Tiga lagu sekaligus bakal dilantunin oleh Anita Veronica. Revata, Revata. Selamat malam Kelura Sidoarjo. Di waktu ku ninjani jebule pilih Vespa, tiwas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rosso tresno kui dudu amer kopongo, sayang lan kematian. Terima kasih.